Bolehkah orang-orang atau gaang dibunuh? Apa itu orang-orang? Bolehkah orang-orang atau gaang dibunuh? Orang-orang. Semacam? Kadal. Itu yang mirip kayak jangkrik bentuknya, Mas. Cuman dia... Nah, ini bilang kadal, ini jangkrik. Jadi bilang kadal, orang-orang. Orang atau gaang dibunuh? Saya tidak tahu orang-orang atau gaang ini apa. Yang pasti, hewan yang tidak bermanfaat dan mengganggu, boleh dibunuh. Hewan yang tidak bermanfaat dan mengganggu, boleh dibunuh. Ya, seperti pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, bolehkah membunuh semut? Kata beliau, kalau dia mengganggu, boleh dibunuh. Ya, tapi kalau satu yang mengganggu, jangan dibunuh semuanya. Ya, satu saja. Wallahu a'lam.